بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قنا في الدين أعزكم الله. Setelah kita membahas permasalahan i'tibarul matali', pembahasan tentang matla' dalam permasalahan puasa, di mana dalam permasalahan tadi para ulama berselisih pendapat menjadi banyak pendapat, dan yang paling kuat ialah tiga pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya bila hilal terlihat di sebuah negeri, di sebuah wilayah, maka ru'yah tersebut berlaku untuk negeri itu saja atau wilayah itu saja, dan juga wilayah-wilayah yang satu matla' dengannya. Ada pula yang menyatakan bahwasanya bila hilal terlihat dalam satu wilayah, maka ru'yah tersebut berlaku untuk wilayah tadi dan juga untuk wilayah-wilayah kaum muslimin seluruh dunia. Dan pendapat yang ketiga ialah semuanya kembali kepada pemerintah, semua kembali kepada penguasa muslim. Dan kita sebutkan pada pembahasan yang lalu argumentasi-argumentasi masing-masing pendapat ini dan siapa pula yang berpendapat dengannya. Dan telah kita sahihkan, kita rajihkan bahwasanya yang sahih ialah pendapat yang kedua secara dalil. Adapun secara amaliyah, secara amalan, para ulama memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar mereka berpuasa, agar mereka berhari raya dengan penguasanya masing-masing, dengan pemerintahnya masing-masing. Itu apabila pemerintahnya, penguasanya mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan ru'yatul hilal, melakukan melihat hilal pada satu Ramadannya atau pada satu Syawalnya. Adapun kalau penguasa tadi menggunakan hisab, maka tidak dipakai ucapan penguasa tadi. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga sebagaimana yang difatwakan oleh Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman Ibn Umar Mar'i Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syafa. Sekarang ikhwan fillah azzakumullah, yang kita bahas ialah masalah berikutnya, yaitu apabila ada seseorang yang melihat hilal sendirian, ra'al hilala wahdah, dia ini melihat hilal sendirian, fahal yalzamuhu shaum wal fitr, apakah dia harus berpuasa atau dia harus berhari raya dengan ru'yah dia sendiri? Terpahamin ya? Artinya yang melihat hilal cuman dia seorang diri. Yang melihat hilal cuman dia seorang diri. Yang lain-lainnya gak ada yang lihat. Terus bagaimana dengan dirinya sekarang? Yang merasa yakin dengan matanya dia melihat hilal ketika itu, apakah dia harus berpuasa dengan ru'yahnya dia? Apakah dia harus berbuka puasa, yakni berhari raya, dengan ru'yahnya dia? Sudah dipahami masalahnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat tentang masalah ini ya ikhwan. Pendapat yang pertama ialah dia wajib untuk puasa. Dia wajib untuk puasa dan berbuka, yakni id. Dan ketika id, dia berbukanya sirron, sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan berbukanya di depan masyarakat. Jadi pahami ya, ini pendapat yang pertama. Sehingga kalau dia melihat hilal seorang diri, dia seorang diri melihat hilal, maka dia wajib berpuasa dengan ru'yahnya dia tadi, dan dia wajib untuk berhari raya sudah menyelesaikan puasanya dengan ru'yah dia tadi, dan ketika dia berhari raya dia berbuka puasa sirran, sembunyi-sembunyi. Ini ialah madhabnya Al-Imam Syafi'i, dan ini pendapatnya Al-Hasan Ibn Hayy. Al-Hasan Ibn Hayy, pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Paham ya? Ini pendapat yang pertama. Wajib dia puasa, wajib dia berbuka puasa dengan ru'yah yang dia lihat. Mereka berhujjah dengan keumuman hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dikarenakan melihat hilal, dan berbukalah kalian dikarenakan melihat hilal. Juga dengan hadis yang sama, dengan lafaz idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Bila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kalian melihat hilal maka berbuka puasalah. Naam. Sebab dia telah yakin dengan ru'yahnya dia, telah yakin telah masuk Ramadan atau telah keluar Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengamalkannya. Paham ya? Ini sisi pendalilannya. Misalkan contohnya pada malam 29 Syaban untuk menetapkan satu Ramadan, kaum muslimin melakukan yang namanya ru'yatul hilal. Nah, kebetulan kami ikut dengan rombongan mereka untuk ru'yatul hilal. Mereka semuanya melihat pakai teropong atau yang semisalnya melihat tidak kelihatan. Kamu seorang diri, kamu lihat dengan kasat mata atau dengan teropong, kamu melihat hilal nampak muncul. Hilal itu. Kalau begini kan. Hilal itu. Khawatirnya nanti alisnya yang menghalangi matanya dia dikira hilal. Padahal alis. Lah. Kalau begini kan mata kamu. Hilal. Siapa yakin hilal muncul. Dan yang melihatnya kamu seorang diri. Nah, sekarang bagaimana dengan kamunya sekarang ini? Kamu telah melihat yang namanya hilal. Apakah kamu wajib puasa? Pendapat yang pertama mengatakan wajib puasa. Kenapa? Sebab kamu telah yakin hilal kelihatan pertanda masuknya Ramadan. Apakah wajib? Iya, wajib kamu menyelesaikan Ramadan dikarenakan kamu telah melihat hilal. Tapi untuk berbukanya sirron, sembunyi-sembunyi. Sudah kelihatan berarti sudah id ini. Nah, sehingga keesokan harinya kamu makan sembunyi-sembunyi. Salatnya bagaimana? Nanti akan dibahas. Yang dibahas sekarang bukan masalah salatnya. Karena pembahasan sekarang bagaimana dengan ru'yah dia tadi. Pahaminya? Ini pendapat yang pertama. Mereka berhujjah dengan hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pendapat yang kedua, annahu yasumu wa la yuftir. Pendapat yang kedua ini ialah dia wajib puasa. Dia wajib puasa dengan ru'yah dia tadi. Tetapi tidak boleh untuk berhari raya. Tidak boleh dia mengakhiri puasanya. Paham ya? Kalau yang pertama kan wajib dua-duanya. Puasa ya wajib, iftar ya wajib. Paham ya? Yang kedua ini enggak. Puasa wajib. Segera kamu berpuasa dengan ru'yah kamu sendiri. Iftar bagaimana? Mengakhiri Ramadan? La, tidak boleh. Kenapa? Ihtiyatan li Ramadan. Karena untuk kehati-hatian siapa tahu masih Ramadan. Apa? Ada pendapat yang kedua. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Hanifah. Mereka juga berfaedah dengan riwayat yang sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hanya saja dalam bab mengakhiri Ramadan. Mereka melarang sebab dalam rangka untuk ihtiyaton kehati-hatian. Siapa tahu masih Ramadan. Kalau puasa harus puasa. Paham ya? Sehingga pendapat yang kedua ini, kalau kamu seorang diri melihat hilal, maka langsung puasa besoknya. Paham ini ya? Ketika menetapkan satu Syawal, kamu seorang diri melihat hilal, maka mereka mengatakan tidak boleh kamu mengakhiri Ramadan. Tidak boleh. Kenapa? Ihtiyatan untuk kehati-hatian. Siapa tahu masih Ramadan. Aku. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ialah dia berpuasa bersama dengan masyarakatnya dan dia berbuka puasa juga dengan masyarakatnya. Amin ya. Yang ketiga ini dia berpuasa bareng dengan pemerintahnya, dengan masyarakatnya. Dia juga berhari raya juga dengan masyarakatnya, dengan pemerintahnya. Artinya apa? Ru'yah dia tidak dipakai. Ru'yahnya dia tidak dipakai. Dianggap mulhad, sia-sia. Kemudian dia ikut dengan pemerintahnya, dengan masyarakatnya. Dalam bab puasa dan dalam bab berbuka puasa. Ini mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya Asy-Syafi'i. Amir Ibn Surahil. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ini juga pendapatnya Muhammad Ibn Sirin. Ibn Sirin. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat inilah yang dirojehkan ala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan pendapat yang dipilih ala Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa Syekh Ibn Baz rahimahullah. Mereka berhujjah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya dengan syarat yang hasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yufthirun nas." Puasa kalian ialah pada hari manusia itu berpuasa. Dan idnya kalian, fitrinya kalian pada hari mereka berfitri. Ada hadisun hasan dengan jalan-jalannya. Ada ya ikhwan. Masya Allah. Wassahihana fitini azakumullah dalam kondisi yang seperti ini. Yang sahih ialah dia berpuasa dan dia berhari raya dengan penguasanya. Tamam? Dia berpuasa dan dia berhari raya dengan penguasanya. Yaitu yang sahih ialah pendapat yang ketiga. As-shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun wal adha yauma yudhahun. Paham? Dan juga ini cuma ru'yahnya satu orang. Ru'yahnya satu orang. Padahal untuk menetapkan ru'yah yang sahihah untuk satu Ramadan dan satu Syawal ada khilaf di kalangan para ulama. Dan yang sahih insyaallah taala yang kita bahas nanti itu dibutuhkan persaksian dua orang. Harus dua orang yang mengatakan demikian. Melihat baru bisa mengamalkan ru'yah dia untuk menetapkan satu Ramadan atau menetapkan satu Syawal. Apun, dikarenakan dia seorang diri, pas seorang diri, dewean, sementara yang lainnya enggak mengetahuinya, enggak melihatnya, maka al-aula dalam hal seperti ini fanabitina atakumullah, dia berpuasa atau berhari raya dengan penguasanya. Dengan pemerintahnya. Mafhum insyaallah ya? Hadza mafhum. Naam. Pembahasan yang berikutnya. Sekarang pembahasannya ialah hilal tidak kelihatan. Dia melihat hilal tidak kelihatan. Ternyata kemudian dia mendapatkan berita. Dia mendapatkan berita dari seseorang yang dia percayai. Dulu berita dia. Oh sudah lari. Sudah kelihatan hilal. Di wilayah ini. Sederhana ya. Misalkan dia berada di wilayah ini. Di Tanjung Kodok melakukan ru'yatul hilal. Tidak kelihatan. Di Jember melakukan ru'yatul hilal. Tidak kelihatan. Di tempat-tempat yang lainnya juga melakukan yang sama tidak kelihatan. Alas. Yakin dia. Ru'yah tidak kelihatan. Berarti ikmal. Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan berita dari seseorang. Akhbarahu mukhbir. Memberitahukan kepada dia seseorang yang dia percaya dengan orang ini. Yasiqu biqaulih. Mempercayai ucapan orang seperti ini. Memberitahukan bahwasannya di sebagian wilayah telah kelihatan hilalnya. Maka bagaimana dengan orang ini, Evan? Apakah dia harus mengamalkan berita tadi atau bagaimana? Pendapat sebagian para ulama, ini pendapatnya sekelompok Syafi'iyah dan sekelompok Hanabilah mazhab Hambali, menyatakan bahwasannya dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa dengan berita orang yang dia yakini kebenaran tadi itu. Naam ya. Wassalam. Dan yang benar dalam masalah ini, khana fitina azakumullah. Dalam masalah yang seperti ini, lihat kondisinya. Kalau memang di wilayah dia, di negara dia, kaum muslimin melihat hilal dan tidak kelihatan. Kemudian penguasanya telah menetapkan hilal tidak kelihatan, maka kaum muslimin ikmal. Kemudian kelihatan di sebagian tempat, dan dia mendengarnya dari berita satu orang yang dia percayai. Maka dalam perkara seperti ini, fana fitina azakumullah al-aula, dia mengikuti penguasanya. dia mengikuti pemerintahnya. Juga dengan hadis yang sama, as-shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun. Puasa pada hari mereka berpuasa dan Id Fitri pada hari mereka berfitri. Hadza huwa. Lihatlah nabi ini azzakumullah. Pembahasannya ialah pembahasan ru'yah seseorang yang tidak diterima oleh penguasa. Dan masalah ini khonafitina asakumullah khilaf di kalangan para ulama dan dirinci oleh al-imam al-hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam risalah khusus risalah Hilal Dzulhijjah. Di situ beliau rahimahullah ta'ala merajihkan pendapat tadi bahwasanya dalam bab yang seperti ini mengikuti penguasa setempat sebab mereka telah melakukan ru'yatul hilal dan tidak kelihatan sementara ru'yat sebagian wilayah tadi tidak diterima oleh sang penguasa maka yang diamalkan ialah ru'yahnya para penguasa dengan hujjah tadi as-shaum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun wallahu ta'ala alam bisawab. Apa insyaAllah ya? Masalah berikutnya ialah ru'yatul hilal bin nahar. Melihat hilal di siang hari. Ini dirinci khanafitina azakumullah. Dirinci. Bagaimana kalau hilal kelihatan di siang hari? Dirinci. Kalau kelihatannya ba'da zawal. Kepada zawal. Setelah tergelincirnya matahari keesokan harinya, maka Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya tidak wajib berpuasa kecuali keesokan harinya. Gambarnya begini. Misalkan untuk menetapkan satu Syawal, satu Ramadan pada tanggal 29 Rajab Syaban, malam yang ke-30 sore harinya, kaum muslimin melakukan yang namanya ru'yatul hilal. Apa kata ikhwan? Mahfumah. Ru'yah tidak kelihatan. Ketika ru'yah tidak kelihatan, maka kaum muslimin ikmal ketika itu, menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Maka berarti pada tanggal 30-nya puasa atau enggak puasa? Enggak puasa, kata ikhwan. Enggak puasa sebab ikmal menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Berarti dia makan-makan ceritanya ini, enggak puasa soalnya. Biasa sarapan pagi, minum telur, jelas akhir. Biasa itu. Tamam? Kemudian ba'da zawal setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, yakni pada zuhur, hilal kelihatan. Loh, ini hilal kelihatan yang menunjukkan kemarin semalam itu muncul yang namanya hilal, baru ketahuan siang ini. Jadi paham ya? Bagaimana sekarang? Apakah di hari itu dia langsung menyetop makanannya, jangan makan, meneruskan puasa sampai maghrib atau bagaimana? Dinukil oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah al-ijma' kesepakatan para ulama kalau demikian kondisinya maka teruskan makan kalian tidak puasa pada hari itu dan puasanya pada keesokan harinya. Apun? Puasanya pada keesokan harinya lagi. Jadi bang? Ayo makfum. Adapun kalau qabla zawal. Adapun kalau kelihatan sebelum zawal. Kelihatannya sebelum zuhur. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, apabila demikian kondisinya, bila untuk penetapan Ramadan, ini kan Ramadan sama Syawal ya, bila untuk penetapan Ramadan, maka mereka langsung menahan diri. Maksudnya ada pembahasan sekarang. Pembahasannya kalau hilal kelihatan sebelum zawal. Mafhum? Jadi tanggal 29-nya gak kelihatan. Baru kelihatan keesokan harinya kelihatannya sebelum zuhur. Bagaimana sekarang? Kalau untuk satu Ramadan, Mereka begitu melihat hilal muncul, pertanda yang kemarin itu, nampak hilal, maka langsung menandir. Seketika itu juga mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Tamam? Begitu. Amsaku. Waqadau. Dan mereka mengqadha puasanya. Terbani, mengqadha puasanya. Namun apabila untuk satu Syawal, paham ya? Ini kan untuk yang Ramadan. Sekarang yang Syawal. Bagaimana ini? Tanggal 29 Ramadan ru'yatul hilal. Tidak kelihatan. Berarti apa ya, Pak? Ikmal, agar menyempurnakan 30 hari. Pada hari yang ke-30 sebelum zuhur jam 9 pagi misalkan kelihatan hilal. Berarti semalam kelihatannya menyehilal. Bagaimana ini? Kata pendapat yang pertama ini ialah langsung berhari raya. Langsung itu. Dia langsung ketan hilal. Kelihatan hilalnya langsung makan. Wah, sa'id. Langsung makan. Langsung ke lapangan. Dan melakukan sholat id. Dikarenakan waktu id masih sisa. Dikarenakan waktu id itu masih tersisa. Maksudnya? Waktu itu di Ikhwan sampai Zawal. Itu pada akhirnya. Dikarenakan kelihatan sebelum Zawal, maka langsung berhari raya dan langsung melakukan Idul Fitri. Hadza huwa. Ini fanatina azakumullah pendapatnya Ats-Tsauri. Wa Abu Yusuf. Wa Salman Ibnu Rabi'ah. Wa Abdul Malik Ibnu Habib Al-Andalusi. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan satu riwayat dari Umar Ibn Abdul Aziz. Rahimahumullahu ta'ala. Dan ini pendapatnya Ibn Hazm. Hanya saja Ibn Hazm tidak mengatakan qadha. Mereka berhujjah dengan asar. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berhujjah dengan ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari jalan Ibrahim An-Nakhai. Bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis surat kepada Utsbah Ibn Farqat. Katanya Umar, "Idza ra'aitumul hilala fi akhirin nahar, fa'timmu shaumakum. Fa innahu lil-lailatil muqbilah. Wa idza ra'aitumuhu fi awwalin nahar, fa'aftiru." فَإِنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ. Bila kalian melihat hilal di akhir siang. Apa itu? Pada Syawal. Di akhir siang. Maka sempurnakanlah puasa kalian. Sebab itu hilal untuk malam yang berikutnya. Dan bila kalian melihatnya di awal siang. Sebelum Syawal. Maka berbuka puasalah kalian. Yakni langsung berhari raya. Sebab hilal itu untuk malam yang sebelumnya. Menunjukkan malam tadi sudah kelihatan yang namanya hilal. Ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari jalan Ibrahim An-Nakhai, wa hadza asarun munqati', asar yang terputus sebab Ibrahim An-Nakhai tidak menjumpai salah seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pendapat yang kedua. Pendapatnya sama dengan yang di atas, sama dengan pendapat yang pertama. Hanya saja untuk Syawal, pendapat ini mengatakan tetap puasa. Jadi kalau pendapat yang pertama apa? Langsung berbuka puasa, langsung eat, ya kan? Yang ini tidak, tetap puasa, sempurnakan puasanya. Sebab hilal tersebut untuk malam berikutnya, bukan malam yang kemarin, malam yang berikutnya. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah dinukil oleh Al-Asram dan Al-Maimuni dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Pendapat yang ketiga, annahu lil-lailatil muqbilah, bahwasanya hilal itu untuk malam yang berikutnya. Paham? Hilal itu untuk malam yang berikutnya. Sehingga dia tidak wajib puasa untuk yang Ramadan, meneruskan ikmalnya, enggak puasa untuk malam berikutnya baru berpuasa. Demikian pula ketika Syawal, dia meneruskan puasanya dan Syawalnya pada malam yang berikutnya pula. Terbang. Ini pendapat yang ketiga ini. Jadi kalau hilal kelihatan sebelum Syawal, sebelum tergelincirnya matahari, maka kalau untuk satu Ramadannya itu enggak dianggap. Jadi kaum muslimin terus makan dan minum karena masih ikmal. Hari yang ke-30 Syaban, ya kan? Terus makan, terus minum. Hilalnya ini untuk malam yang berikutnya. Berarti yang berikutnya baru puasa. Jadi paham ya? Untuk yang Syawal, mereka menyatakan tetap puasa. Jangan tanggal 29 yang kelihatan. Tanggal 30 Ramadan kelihatan hilal sebelum Syawal. Maka terus puasa. Terus berpuasa dan kemudian Syawalnya pada keesokan harinya. Adahwa. Ini pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, wa Abu Hanifah. Jumhur ya, kan? Mazhab Malik, wa Syafi'i, wa Abu Hanifah. Satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Al-Imam Al-Khiraqi. Ini pendapat Ishaq bin Rahawai, Al-Layth, Al-Auza'i, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani. Satu riwayat dari Umar ibn Abdul Aziz. Ini pendapat yang dipilih oleh ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Pendapat yang dipilih pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat yang ditarjih, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini pendapat jumhur ulama. Naam. Hada huwa. Wa alaikum warahmatullah. Pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih, yang rajih. Dan ini ialah pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'in, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, wa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Makna. Sebagaimana fitnah azakumullah, dengan alasan yang pertama, membedakan ru'yah sebelum Syawal dan setelah Syawal itu butuh dalil. Paham? Membedakan antara qabla Syawal dengan ba'da Syawal itu membutuhkan dalil. Dan pembedaan seperti itu tidak didasari oleh dalil, baik Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa. Dan juga alasan yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul hilala nahara fala tuftiru fa innama majrahu bis sama' wa la'allahu ay yakuna qad uhilla sa'ata idzin wa innamal fitru al ghad min yaumi yural hilalu." Bila kalian melihat hilal di siang hari, umumnya apa? Baik qabla Syawal atau ba'da Syawal. Maka kalian jangan berbuka puasa, sebab tempat berjalannya di langit. Barangkali dia telah muncul saat itu. Namun al-fitru, yang namanya buka puasa pada keesokan harinya, pada hari dilihatnya al-hilal. Hakata Ifan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para imam yang disebutkan tadi, oleh Ibn Abdul Bar al-Andalusi, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadha qawl jumhur ulama. Dan ini pendapatnya para sahabat yang disebutkan tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Mas'ud, wa Anas bin Malik, wa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun argumentasi pendapat yang pertama itu dhaif, sebab mungkatik terputus sanadnya antara Ibrahim An-Naqai dengan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza huwa. Ayat. Pembahasan yang berikutnya masih membahas tentang masalah ru'yah, ya ikhwan. Pembahasannya ialah apabila seseorang itu masih makan dan masih minum, karena dia meyakini itu masih Syaban. Namun kemudian terdapat bayyinah, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya hilal telah kelihatan sebelumnya. Bagaimana dengan dia sekarang? Misalkan tanggal 29 Syaban, waktunya orang untuk ru'yatul hilal. Aman? Tidak kelihatan. Dia tidak tahu, tidak mendengar berita tentang masalah ini. Maka dia yakin ini masih ikmal. Sempurna Syabannya. 30 hari ya kata. Sehingga pada hari yang ke-30, dia masih makan. Taunya dia masih Syaban, masih makan dia. Ternyata sudah kelihatan hilal semalam. Dan bukti-buktinya nyata. Saksi-saksinya adil. Dan banyak yang menyaksikan. Bagaimana dengan dia sekarang? Yang sudah terlanjur makan ini. Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dia tidak berpuasa. Teruskan makan dan minumnya. Dan dia tidak terkena qadha. Dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadhanya, menggantinya. Ini pendapatnya Dawud al-Zahiri. Dan juga Zahiriyah secara umum. Pendapat Zahiriyah secara umum kecuali Ibn Hazm. Ibn Hazm enggak sepakat dengan gurunya. Paham ini ya? Sehingga kalau demikian kondisinya dia terus puasa. Dia terus dia makan, minum. Enggak puasa. Dan tidak qadha. Pendapat yang kedua. Dia makan sisa hari itu. Namun dia qadha. Paham ya? Dia terus makan dan minum hari itu. Namun dia mengqadhanya. Dihitung hutang satu hari. Ini pendapat yang diriwayatkan dari apa? Pendapat yang ketiga. Dia langsung menahan diri. Ketika itu langsung menahan diri. Tidak makan, tidak minum, tidak berbuka, tidak berhubungan dengan suami istri. Langsung. Langsung menahan diri. Namun puasanya tidak dianggap. Dan dia tetap harus mengqadhanya. Paham ini ya? Kalau yang mendapat pertama dan kedua, makan terus. Ini enggak boleh makan. Langsung stop makannya, stop minumnya, stop hubungannya. Artinya saat itu juga dia langsung puasa. Namun puasanya enggak dianggap, enggak dihitung. Maka dia harus mengqadhanya di hari yang lainnya, dihitung utang satu. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan inilah pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kelima, yang keempat. Dia puasa pada hari itu. Dia puasa pada hari itu. Paham ya? Langsung stop. Enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan. Langsung puasa. Dan cukup untuk dia. Puasanya dihitung. Artinya apa? Tidak perlu mengqadha lagi. Ini pendapatnya Umar Ibn Abdul Aziz. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Hazm. Pendapat yang dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani. Dan ini zahir tarjihnya Siddiq Hasan Khan. Mereka berhujjah berdalil dengan hadis Salamah Ibnu Al-Aqwa' Sahihain. Juga dengan hadis Ar-Rubayyah bintu Mu'awwidh. Rubayyah bintu Mu'awwidh. dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabat tentang puasa Asyura. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asbaha shaiman falyutimma shaumahu, wa man asbaha muftira falyutimma baqiyata shiyamih, taqimat baqiyata yaumih." Barang siapa yang pagi hari itu dalam keadaan berpuasa, teruskan puasanya. Dan barang siapa yang pagi hari itu dia sudah makan, maka sempurnakanlah puasa sisa hari itu. Artinya apa? Ketika itu ada kewajiban yang namanya puasa Asyura. Dan langsung diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya. Dikirim mereka semua ke penjuru-penjuru wilayah Madinah. Hari ini Asyura wajib puasa. Akhirnya, loh, kami sudah makan, bagaimana ini? Oh, kami belum. Akhirnya mereka lapor sama Rasulullah SAW. Belum mengatakan, yang pagi harinya dalam keadaan belum makan apa-apa, teruskan puasanya. Dan yang pagi harinya sudah makan-makan, stop makannya, stop minumnya, stop hubungannya, langsung puasa, sempurnakan sisa hari itu. Wajib dan cukup. Jadi bang, wahakata Ramadan, kata mereka, wahatul qawlu sahih, dengan hadis yang dibawakan oleh mereka ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini fanabitina azakumullah. Pembahasan seputar tentang masalah ru'yah. Pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan tentang masalah persaksian-persaksian dalam bab ru'yah. Tetapi fanabitina azakumullah, ini menyangkut ibadahnya kaum muslimin. Mulai atau berakhirnya ibadah kaum muslimin. Sehingga betul-betul harus ekstra hati-hati di dalam menetapkan masuknya atau berakhirnya. Maka dalam bab ini, ikhwan fillah azzakumullah, dalam Islam, untuk yang namanya ru'yatul hilal diterima, itu harus dengan saksi-saksinya. Tidak sembarangan. Maka insyaAllah ta'ala kita bahas sekarang tentang permasalahan asyuhud. Perkara-perkara yang berkaitan dengan saksi-saksi dalam bab ru'yatul hilal. Masalah yang pertama, saksi yang dibutuhkan untuk menetapkan satu Ramadan dan menetapkan satu Syawal. Amin ya. Berapa saksinya? Untuk menetapkan satu Ramadan berapa saksinya? Untuk menetapkan satu Syawal berapa saksinya? Dalam masalah ini, khana fitina asakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf terus pokoknya. Bagaimana? Pendapat yang pertama ialah bahwasanya yang dianggap yang mu'tabar ialah persaksian dua orang yang adil. Syahadatu adlain, persaksian dua orang yang adil dalam masalah ru'yatul hilal. Baik itu untuk menetapkan satu Ramadan atau untuk menetapkan satu Syawal, harus dua saksi. Ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Al-Imam Syafi'i pada salah satunya, salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapatnya Al-Laits wal-Auza'i wa-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Mereka berhujjah dengan hadis Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab an unasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, Sumu li ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yatihi. Wansuku laha. Fa'in humma alaikum fa'akmilu thalathin. Fa'in syahida syahidani. Hada wa syahid. Fa'in syahida syahidani. Fasumu wa aftiru. Hendaklah kalian puasa karena melihat hilal. Berfitri juga demikian. Idul Adha juga demikian. Dan bila mendung maka sempurnakan 30 hari. Dan apabila ada dua saksi. Syahidah syahidan. Bila ada dua saksi. Yang mempersaksikan hilal. Maka puasalah kalian dan berfitrilah kalian. Wa hadzal hadis isnaduhu hasan. Hadis ini fa nabiyina azakumullah sanadnya hasan. Wa syaidu min hadza qawluhu fil hadis wa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Bila ada dua saksi yang menyaksikan hilal maka puasalah kalian dan berfitrilah kalian. Berapa orang ya, kawan? Dua. Untuk satu Ramadan dan untuk satu Syawal. Juga berhujjah dengan hadis Amirul Mekkah Al Harits Ibnu Hatib. Dia menyatakan, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nunsika lirru'yah fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima wa qarrahu Ibnu Umar." Katanya Al Harits Ibnu Hatib radhiyallahu taala anhu, Amir Mekkah ketika itu, dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada kami supaya kami ini beribadah karena ru'yatul hilal. Puasa atau id, fitri atau id adha dikarenakan ru'yatul hilal. Dan bila kami tidak melihatnya dan kemudian ada dua saksi yang adil, syahida syahida adlin. Dan kalau ternyata kami enggak melihatnya namun ada dua saksi yang adil yang menyaksikan hilal, maka kami pun beribadah dengan persaksian dua orang ini. Ucapan beliau ini diikrarkan, disetujui, disepakati oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka di sini dari dua sahabat, dari Ibnu Umar dan dari sahabat Al Harits Ibnu Hatib, diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud, wa Dharqutni wa isnaduhu hasan. Wa isnaduhu hasan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ialah kalau untuk satu Ramadan cukup dengan satu saksi. Paham? Untuk satu Ramadan cukup dengan satu saksi. Namun untuk satu Syawal harus dua saksi. Paham ini ya? Untuk satu Ramadan cukup dengan satu saksi. Namun bila untuk satu Syawal maka harus dengan dua saksi. Ini pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah wa Ibnul Mubarak. Dan ini salah satu pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan mereka berhujjah dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Tara an-nasul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fa shamahu wa amara bisiyamih." Kata Ibnu Umar, orang-orang ketika itu saling melihat hilal rame-rame begitu. Maka saya memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya, siapa di sini? Ibnu Umar seorang diri. Saya melihat hilal. Melihat hilal. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa dengan ru'yah saya tadi. Paham? Di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian satu orang, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk satu Ramadan. Adapun satu Syawal, kata mereka, berhujjah dengan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat yang pertama tadi. Wa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Paham? Bila ada dua saksi, maka puasalah kalian dan berbukalah kalian. Loh, kenapa ketika puasa cukup dengan satu? Dikarenakan hadis Ibnu Umar ini. Paham? Sementara untuk satu Syawal, maka dengan hadis yang disebutkan tadi oleh mazhab yang pertama. Pendapat yang ketiga ialah bahwasanya cukup persaksian satu orang saja, baik itu untuk menetapkan satu Ramadan atau menetapkan satu Syawal. Dan ini pendapatnya Abu Thaur, pendapatnya Ibn Hazm, dan ini pendapatnya Al-Imam As-Sanani wal-Imam Syaukani. Mereka berhujjah dengan hadis Ibnu Umar tadi, dengan hadis Abdullah bin Umar tadi, di mana Rasulullah hanya menerima persaksian satu orang saja. Naam. Adapun untuk satu Syawal dikiaskan dengan satu Ramadan. Ada pendapat yang ketiga. Wassahih wa nabidini azzakumullah. Dalam bab ini, Pendapat yang pertama yang sahih. Dengan dua hadis yang dibawakan tadi. Hadisnya sejumlah para sahabat. Dan hadisnya Amir Mekah Al-Harith ibn Hatib. Yang sharih menunjukkan. Wa in syahida syahidani. Fasumu wa aftiru. Kalau ada dua saksi yang menyaksikan hilal, maka puasalah kalian dan berbukalah kalian. Adapun hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tidak sharih. Paham? Adapun hadisnya Abdullah bin Umar tidak sharih, tidak jelas, membatasi satu persaksian saja. Nah, sharih ikhwan. Sebab ada ihtimal, ada kemungkinan adanya orang lain yang juga memberitakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Paham? Jadi paham? Sehingga riwayat Ibnu Umar itu bukan pembatasan. Tidak sharih, tidak tegas menunjukkan satu saksi. Ada ihtimal, ada kemungkinan ada saksi yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan persaksiannya melihat hilal. Sehingga yang sharih, yang tegas ialah hadisnya Unas bin Ashabin Nabi dan hadisnya Amir Mekah tadi, wa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Hada mafhum insyaallah ta'ala. Yang harus dengan dua saksi, baik satu Ramadan atau satu Syawal, itu harus menggunakan dua persaksian. Ada mafhumun insyaallah ta'ala. Pembahasannya berikutnya. Bagaimana dengan persaksiannya perempuan? Saksinya wanita dalam bab hilal Ramadan. Di sini ada hilal di kalangan para ulama ya, kan? Pendapat yang pertama ialah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm. Dan ini pendapat mayoritas mazhab Syafi'iyah. Dan ini pendapat sebagian mazhab Hambali. Bahwasanya persaksian perempuan tidak diterima dalam bab hilal. Persaksian perempuan tidak diterima dalam bab hilal. Dan ini pendapatnya Al-Lais Ibn Sa'ad. Dan juga pendapatnya Ibn Majishun Al-Maliki. Apa? Dan ini pula yang kanafitina azakumullah pendapatnya jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama. Alasan mereka ya kawan. Mereka berargumentasi bahwasannya berita tentang masuknya Ramadan itu masuk dalam bab syahadah, masuk dalam bab persaksian, bukan dalam bab pemberitaan. Sementara yang namanya saksi itu tidak cukup dengan satu perempuan. Mahfum? Tetapi harus satu laki-laki dan dua perempuan itu minimal. Atau dua laki-laki. Jadi bagi. Dan bisa berhujjah dengan keumuman hadis yang di atas. Wa in syahida syahidani. Dengan kalimat apa ya Pak? Dengan kalimat syahida. Persaksian. Menunjukkan bahwasanya berita masuknya Ramadan itu masuknya dalam bab syahadah, bab persaksian. Dan perempuan itu tidak diterima persaksiannya kecuali dalam bab harta benda. Naam. Itu pun tidak satu orang, tapi dua orang dengan satu laki-laki. Mahfum? Ailam yakuna rajulaini farajulu wa mra'atani mimman tarbauna minasyuhada. Kalau enggak satu laki-laki, maka satu laki-laki dengan dua perempuan. Itu pun dalam bab harta benda. Dalam bab utang piutang. Sekarang ini babnya bukan bab harta benda. Tapi babnya ialah bab persaksian hilal. Maka persaksian perempuan tidak diterima dalam bab ini. Hadza wa sahih. Hadza wa sahih. Ada pendapat yang kedua ialah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Pendapat yang masyhur. Naam dari Abu Hanifah. Dan pendapat yang masyhur dari Hambali. Madzhab Hambali. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm. Bahwasannya dipakai persaksian perempuan tadi. Sahih yang benar pendapat jumhur ulama. Afum? Tidak diterima persaksiannya perempuan. Naam. Pembahasannya berikutnya. Ialah pembahasan persaksian wanita pada hilal Syawal. Tadi kan hilal Ramadan. Sekarang ini pada hilal Syawal. Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah menyatakan amma syahadatu ala ru'yatil hilal fa ijma'al ulama'u ala annahu la tuqbalu fi syahadati Syawal fil fitri illa rajulani adlan. Adapun persaksian untuk melihat hilal, maka para ulama sepakat tidak diterima persaksian Syawal untuk berhari raya kecuali persaksian dua orang laki-laki yang adil. Di sini beliau menukil apa ya Pak? Kesepakatan para ulama tidak diterima persaksian perempuan, harus dua laki-laki yang adil. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan wala yuqbalu wala tuqbalu fihi syahadatu rajulin wa imra'ataini wala syahadatun nisa' mufradatin wa in kathurna. Tidak diterima dalam bab Syawal persaksian satu orang laki-laki dengan dua perempuan, tidak terima. Atau persaksian perempuan saja walaupun jumlahnya banyak, tidak terima ya. Tapi harus dengan persaksian dua orang laki-laki. Demikian belum mengatakannya ya Pak. Hadza huwa. Ini pernyataannya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Tawadih. Maka persaksian perempuan dalam hilal Syawal untuk menetapkan Syawal tidak diterima. Adapun ijma' yang dinukil oleh Ibn Abdul Bar diselisihi oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Ibn Hazm mengatakan tidak bisa gitu. Terima gitu. Maaf, wassalam ma'al jamahir. Yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Barr al-Andalusi. Bahwasanya perempuan tidak diterima persaksiannya. Sebab masalah ini masalah syahadah. Masalah persaksian. Sehingga harus dua orang laki-laki. Masalah yang berikutnya. Persaksian orang kafir. Atau persaksiannya orang yang fasik. Ahlul bid'ah. Atau orang yang mughafal. Yang lalai. Bagaimana ini? Persaksiannya mereka ini. Orang kafir, orang fasik, orang yang mughafal, ahli bid'ah. Diterima atau tidak dalam bab hilal. Al-Imam An-Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menyatakan, la yuqbalu qawluhum fihi bila khilafin. Selesai urusannya. Imam Nawawi loh ini. Ini ulama besar. Madhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan tidak diterima. Tidak diterima ucapan mereka-mereka tadi. Dalam bab hilal. Dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Yakni dengan kesepakatan para ulama. Orang kafir memberikan persaksian tolak. Misalkan tanggal 29 Syaban. Orang Ru'yatul Hilal untuk Ramadan. Kaum muslimin se-Indonesia tidak melihat hilal. Tahu-tahu ada pendeta Surabaya. Pendeta Surabaya di Surabaya. Menyatakan, wahai kaum muslimin, saya melihat hilal tadi. Waktu saya kelengger, main-main di Tanjung Kodok, ngelihat hilal. Terus dia, Ewan. Tolaken. Tidak diterima ucapan pendeta tadi. Kenapa? Kafir. Dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Sepakat. Tolak. Begitu. Atau orang yang fasik. Orang yang fasik kok. Hah? Demikian. Tidak diterima dengan kesepakatan para ulama. Sehingga disyaratkan harus orang yang adil. Orang yang adil. Syahadat adlain. Persaksian dua orang yang adil. Masya Allah. Naam ya ikhwan. Ini permasalahan-permasalahan seputar persaksian dalam bab ru'yatul hilal. Pembahasan yang terakhir ialah bagaimana kalau yang bersaksi itu anak kecil. Mumayyiz. Anak kecil yang sudah mumayyiz. Yang diterima beritanya itu. Kalau kecil ini mumayyiz. Bagaimana ya Pak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan. Di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menyatakan. Wa amma sabiyul mumayyiz. Al-mawthuq. Bi khabarihi fala yuqbalu qawluh in syaratna ithnain in syaratna ithnaini au qulna syahadah wa hadha la khilafa fihi. Selesai urusan. Adapun persaksian anak kecil yang mumayyiz yang dipercayai ucapannya tidak diterima persaksiannya. Kalau kita mensyaratkan harus dua orang. Atau kita menyatakan. Itu babnya bab syahadah. Bab persaksian. Dan ini tidak ada khilaf dalam masalah ini. Wadawah sahih. Sebab dalam masalah ini bukan bab ikhbar. Bukan bab periwayatan. Dalam babnya bab syahadah. Dengan hadis. Wa in syahidah syahidani. Babnya bab persaksian. Maka persaksian anak kecil yang. Yang belum balik, yang mumayyiz itu ditolak, tidak diterima bila khilaf, kata beliau, dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, yang menjadi pedoman di dalam menerima persaksian hilal Syawal atau hilal Ramadan ialah dua orang laki-laki yang adil. Tamam, dikatakan adil ya ikhwan. dikarenakan dengan keadilannya mereka akan tidak berani berdusta menyatakan melihat atau enggak melihat. Berbeda kalau orang yang fasik, dia akan berani berdusta. Berbeda dengan orang yang mughaffal, yang lalai, juga demikian. Sehingga harus dengan orang yang adil. Paham? Hadza huwa. Wal aula ya fanabitina asakumullah, yang matanya masih seger. Bas afdal bas, bukan urusan. Bukan berarti yang tua, tua tidak boleh. Silakan yang tua tua melihat. Tapi harus cermat. Harus teliti betul. Paham? Kalau tidak, khawatirnya nanti terjadi lagi ceritanya mbah tua itu. Gimana itu? Ada dikisahkan ya Ikhwan sebagai tempat. Sebagian tempat sedang diupayakan ru'yatul hilal. Yang ikut menyaksikan ialah yang muda-muda, yang tua-tua. Paham? Yang muda-muda melihat, tidak kelihatan. Yang teropong, tidak kelihatan. Tiba-tiba spontan ada kakek-kakek tua kemudian mengatakan, saya kelihatan hilal. Itu dia, hilalnya kelihatan itu. Gitu. Yang muda-muda bengong. Duh. Yang benar Pak Tua. Tadi saya lihat tidak kelihatan loh. Sampai kayak teropong, jenengan pakai mata kepala sendiri. Yakin, kelihatan. Hilal kelihatan. Begitu. Ada yang lihat. Wah, Pak Tua siji. Alis lagi loh. Ternyata alisnya Pak Tua yang sudah panjang itu menutupi matanya sedikit begitu. Nah, alis kan agak sedikit pelungker ya. Iya, agak pelungker. Bayangkan dia hilal itu, hilal. Padahal alisnya dia yang di depan matanya yang menutupi mata matanya dia hilal itu begitu. Alisnya dibetulkan sama yang muda, naikkan ke atas. Pak Don, lihat. Kenapa tidak? Loh, kenapa hilang hilalnya? Allahumusta'an. Iya Pak, itu bukan hilal, alismu. Oh iya alis saya. Allahumusta'an. Sehingga harus betul-betul perhatian, ekstra hati-hati, ekstra teliti dalam bab ru'yatul hilal. Sehingga dibutuhkan yang namanya persaksian ya khana fitina azakumullah. Sebab ini berkaitan dengan agamanya kaum muslimin. Dalam berkaitan dengan ibadahnya kaum muslimin. Sehingga betul-betul untuk penetapan satu Syawal, satu Ramadan, memulai ibadah, menyatakan ibadah itu harus dengan perkara yang memastikan pula, yang pasti pula, bukan dengan rekaan-rekaan, bukan dengan dugaan-dugaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas masalah-masalah seputar niat, niat puasa, insyaAllah ta'ala. Selesai masalah ru'yah, selesai masalah persaksian, sekarang masuk pada pembahasan masalah niat. Selesai masalah niat, kita bahas tentang masalah sahur. Selesai masalah sahur, kita bahas sedikit tentang keutamaan-keutamaan puasa dan keutamaan orang-orang yang berpuasa dan siapa saja yang kemudian berpuasa. Kemudian setelah itu kita bahas al-muftirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam bentuk makanan, minuman, dan hubungan suami istri, insyaAllah ta'ala. Baru kemudian kita bahas masalah iftar, berbuka puasanya, dan dibahas pula setelah itu masalah tarawihnya. Setelah tarawihnya selesai, dibahas masalah i'tikafnya. I'tikafnya selesai, dibahas masalah zakat fitrahnya. Zakat fitrah selesai, baru terakhir dibahas tentang masalah idnya, insyaAllah ta'ala, kalau waktunya masih mencukup. Na'am. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.